Terbucur di pembaringan, tiada daya dalam dekapan, renungi dan menikmati karunia dari Ilahi tentang arti kesehatan hakiki. Tiada guna penyesalan, tuai ibroh dari kejadian, hanyalah kelalaian yang akan menyesatkan. Segala perbaikan harus dilakukan. Allah tiada daya dan kekuatan, hanyalah dirimu yang kuasa. Allah Sucikan aku dari dosaku, atas keampunanmu. Sejenak ku berbalik pandang, seuntai ghaflah dan kesombongan. Dalam benak hidupku tiada lari karenamu, akhirnya ku terpaku dalam pilu. Allah, ampuni daku dengan rahmatmu yang luas membentang tak berliku. Allah, sabarkan daku dengan kasihmu, karena ku yakin tak akan sabar dalam menghadapi siksamu. Tiada guna penyesalan, tuai ibroh dari kejadian, hanyalah kelalaian yang akan menyesatkan. Segala perbaikan harus dilakukan. Sejenak ku berbalik pandang, seuntai ghaflah dan kesombongan. Dalam benak hidupku tiada lari karenamu, akhirnya ku terpaku dalam pilu. Allah tiada daya dan kekuatan, hanyalah dirimu yang kuasa. Allah, Sucikan aku dari dosaku, atas keampunanmu. Allah, ampuni daku dengan rahmatmu yang luas membentang tak berliku. Allah, sabarkan aku dengan kasihmu karena ku yakin tak akan sabar dalam menghadapi siksamu. Allah, kuatkan daku dalam ujianmu sebagai bias iman di dadaku. Allah, sabarkan daku dalam sakitku karena ku yakin tak akan sabar menghadapi pedih siksamu.